Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 144. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keduanya selepas sembahyang asar hingga jatuh matahari, yang keduanya daripada waktu yang dilarang sembahyang, yang dimakruhkannya sembahyang. Yang pertama hari itu dia kata ketika matahari berada di tengah-tengah dekat waktu zuhur. Yang keduanya selepas sembahyang asar hingga jatuh matahari, dilarang sembahyang. Dalilnya ialah sebagaimana dalam riwayat Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menunaikan sembahyang dan menguburkan orang-orang yang mati di kalangan kami pada tiga waktu, iaitu ketika matahari mula terbit hingga naik tinggi segala, ketika matahari panas terik di tengah-tengah langit hingga tergelincir, dan ketika matahari condong kelihatan kuning-kuningan untuk tenggelam sehinggalah ia jatuh dan tenggelam. Hukum makruh ini digunapakai sekiranya sembahyang tersebut tidak berkaitan dengan sebab-sebab yang terdahulu atau sengaja melakukan perkebumian pada waktu tersebut. Jika pengkebumian dilakukan pada waktu tersebut bukan dengan sengaja atau kebetulan saja, atau sembahyang yang dilakukan pada waktu itu mempunyai sebab yang terdahulu seperti sembahyang sunat wudu, sebabnya ialah berwudu, sunat tahiyat masjid, sebabnya ialah masuk masjid dan mengqada sembahyang, maka semuanya itu tidak dimakruhkan pada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi. Jadi lepas sembahyang asar dilarang sembahyang. Maksudnya sembahyang sunat yang tidak ada sebab. Sebab yang terdahululah biasa disebut dalam kitab-kitab fiqh. Sebab yang terdahulu ni seperti sembahyang sunat wuduk. Sebab terdahulu ni sebab dulu sembahyang kemudian. Dia ada sembahyang dulu, sabak kemudian. Nah, dia ada sembahyang dulu, sabak sembahyang tu dia mari kemudian. Dia ada sebab dulu baru sembahyang. Ada tak? Macam sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk ni dia sembahyang dulu ke dia sebab dulu? Hah? Sebab dulu, iaitu mengambil benda ni, mengambil wuduk. Bila kita mengambil wuduk, sunat semayang, sunat wuduk. Siapa tak mengambil wuduk, tak ada lah sunat semayang, solat ni sunat wuduk. Nah, jadi pasal apa dia ni sunat semayang dua rakaat ni? Pasal tadi dia mengambil wuduk. Dan tadi dia kalau dia agak ambil wuduk, ada tak sunat dua rakaat? Tak ada. Oleh kerana dia telah pun mengambil wuduk, ada solat sunat wuduk. Nah, jadi sebab itu iaitu semayang terdulu daripada semayang. Jadi hak kita tak ada masalah ni. Maknanya waktu yang terlarang tak apa. Lepas semayang asar, lepas semayang asar kita balik di rumah. Tak? Air wuduk kita batal. Kita semayang dah asar tadi masjid. Bila batal kita ambil wuduk lah. Kita suka berada dalam wuduk. Bila ambil wuduk, datang satu perintah sunat mengerjakan solat sunat wuduk. Itu tak apa. Nah. Jadi dia kata sini hak larang ni selepas sembahyang asar. Jadi kalau selepas masuk waktu asar dia lagi selepas sembahyang asar. Larang ni kepada orang yang sembahyang asar. Orang yang tak sembahyang asar tak larang. Umpamanya orang lain sembahyang asar dah ke dah 5. Dia seorang tidak sembahyang asar pasal baru balik daripada pejabat dan sebagainya. Maka dia boleh pergi sembahyang sunat. Dia kata larang ni selepas dia sembahyang asar. Dia gitu. Larang pun begitu, kebolehan pun begitu juga. Nah, macam solat witir selepas sembahyang isyak. Nah, orang lain sembahyang belaka dah isyak, dia seorang tak sembahyang lagi, tak boleh sembahyang witir, tak boleh. Pasal apa? Selepas dia semayang isyak, baru dia boleh semayang witir. Ha, dia gitu. Baik. Jadi dalam hadis ni kata dua perkara selepas semayang asar ni, iaitu sembahyang yang tiada bersabak dan menanam mayat. Melainkan menanam mayat ni kita kebetulan. Ha, kebetulan tak ada masalah lah. Matahari nak gelang. Adapun pada waktu malam, kebetulan. Umpamanya lepas pada mandi kapang dan disemayangkan, betul-betul pukul 6.45 dekat nak maghrib lah. Itu lain lah. Tak apalah, tanang lah. Dan yang kata makruh, makruh tu sengaja tunggu waktu tu. Siap pukul 5.30 dah. Tapi nak tanang masa matahari tengah nak masuk. Ha, situ baru makruh. Tak. Atau semayang tahiyat masjid. Dia panggil sunat terdahulu. Sebab apa? Mu semayang dua rakaat ni ada sebab tak ni? Kalau saja-saja sunat mutlak. Ni ada sebab tak ni? Ada. Tadi aku masuk dalam masjid. Bila masuk masjid, datang satu perintah sunat, dua rakaat. Ha. Jadi semayang sunat, kediam sabab dulu. Tak apa. Lepas dah semayang asar, balik di rumah. Bila balik di rumah, tinggal pula cumi mata dalam masjid. Pergi semula di masjid. Nak masuk dalam masjid, sunat pula tayak masjid. Ha, pasal apa sunat? Pasal mu masuk dalam masjid. Sunat lah. Hormat masjid. Tak bukan nak mari. Dia nak ambil spek. Tak kira nak ambil spek, nak ambil apa pun. Ha, dia bila masuk, sunat. Dia kata tinggal BPT pula, masuk pula. Sunat pula. Ha, dia gitu. Nah, ha, tiap-tiap kali masuk. Tak kira, tak ada tujuan ke, saja-saja. Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Sesiapa yang lupa mendirikan sembahyang, maka dia hendaklah sembahyang bila dia mengingatinya. Dan dia tidak dikenakan kafarah denda melainkan mendirikan sembahyang tersebut. Baginda membaca firman Allah yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, barang siapa yang terlupa, maka dia hendaklah buat pada masa dia ingat. Dan tidak ada lagi denda-denda lain, mereka kena buat. Nak pakai bayar piti tak boleh, nak pakai tolong orang lain tolong buat tak boleh. Bila teringat hak terlupa tadi, buatlah. Itulah. Tidak ada lain lagi daripada itu. Jadi sabda Rasulullah, bila dia mengingatinya, menunjukkan waktu yang disyariat dan dituntut menunaikan sembahyang adalah ketika waktu ingat. Dan waktu ingat ini kadang-kadang berlaku pada waktu-waktu yang dilarang atau dimakruhkan sembahyang. Oleh itu ia dikecualikan daripada larangan mendirikan sembahyang pada waktu tersebut. Tak. Tadi dikata larang. Larang tu umum lah. Larang sembahyang tu umum. Ditaksiskan pula dengan hadis-hadis. Sebab itulah dalam dalam nak mengeluarkan hukum ini ada bermacam-macam lah. Panduan-panduannya. Kadang-kadang dengan ayat Quran, dengan hadis. Kadang-kadang hadis itu dia ada hadis yang umum. Tak. Hadis yang umum, dilarang semayang tu umum. Tapi ada pula dalam hadis yang lain sebut secara khusus Nabi buat pula dah semayang. Jadi yang umum itu pada hukum yang asal. Kemudian ditafsirkan, dikhususkan hukum boleh pula jika lah begini. Contohnya daripada ayat ini ulama-ulama berijtihad bahawasanya dia ni terlupa sembahyang fardu zuhur katakan. Dia dah semayang asal dah. Lepas semayang asar baru teringat, tadi tak semayang zuhur. Bila dia ingat pada masa itu, maka dalam ayat tadi kata waqimi salata li zikri, dan dirikanlah semayang kerana mengingat. Bila ingat Allah, dirikanlah semayang. Semayang mana? Semayang zuhur yang tak semayang lagi, teringat selepas semayang asar. Tak apa, kau gerilah. Larangan tak dikecualikanlah. Tadi sengaja. Dengan sengaja. Jadi masalah qada, masa-masa mana pun boleh lah. Bayar hutang, masa-masa mana pun boleh. Melainkan selepas daripada imam ataupun khatib naik di atas mimbar membaca khutbah, maka tidak ada lagi semayang melainkan tahiyat masjid sahaja. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW telah semayang dua rakaat selepas asar. Lalu dia bertanya mengenainya. Rasulullah SAW menjawab, wahai binti Abi Umayyah, kamu telah bertanya tentang dua rakaat selepas asar. Ketahuilah, sesungguhnya satu rombongan daripada kaum Abdul Qis telah datang menemuiku, menyebabkan aku jadi sibuk melayani mereka dan tidak sempat menunaikan dua rakaat selepas zuhur. Dan dua rakaat selepas asar ini adalah sebagai ganti daripada mengfardhukannya. Jadi Nabi kata jangan sembahyang, tidak ada dia sembahyang lepas daripada asar. La salata ba'dal asri. Hadis ini terkenallah, tidak ada sembahyang lagi selepas sembahyang asar. Dan ni yang Nabi pergi sembahyang pula lepas sembahyang asar apa pula? Ha, tu tadi hadis larangan, tadi dia umum. Hadis ini khas. Nah, dia ada sabak-sabak dia pula. Nah. Ha. Kan Nabi larang kan itu. Kan kata tak ada dah sembahyang lepas asar. Dan ni sembahyang dia pula. Ha. Dan ini Siti Aisyah. Nabi ceritalah tadi kalau maknanya puak-puak Abdul Qi datang rombongan, ada masalah, ada hajat, keperluan. Jadi Nabi kata dia selesai masalah kaum nak jumpa dia dulu, tak ada nak kerjakan sunat zuhur. Tak, ha, tak ada nak buat sunat zuhur. Jadi masa ni baru lega buat selepas sembahyang zuhur. Qada sembahyang sunat zuhur. Jadi dengan ini semua sembahyang yang sebab terdulu dikiaskan pada dua rakaat diqadakan oleh Rasulullah SAW selepas sembahyang asar, iaitu dari segi hukum harus menunaikannya pada waktu yang dimakruhkan. Jadi satu yang dilarang ini selepas sembahyang asar, selepas sembahyang subuh, kita boleh mengerjakan sembahyang yang kita tak sempat nak buat. Yang tak bolehnya kita sengaja nak mengerjakan pada waktu itu. Nah, umpamanya sembahyang sebelum asar. Sunat asar lah. Nah, masa orang sembahyang sunat asar digulung kat daun. Lepas mayat asar nak qada daun. Leh gitu. Nah, dia tidak disibuk dia yang sengaja tak sembahyang lagi. Dia bolehnya orang yang disibukkan suatu urusan. Nah, ataupun orang yang terluput. Atau tidak sempat. Dia teringat selepas mayat asar. Terluput sembahyang sunat asar. Nah, boleh qada selepas mayat asar. Nah, betul. Orang yang sembahyang sunat selepas sembahyang asar ni dia ada dua kategori. Yang pertama kerana dia terlupa ataupun dia nak qada sembahyang sunat waktu sebelum. Yang kedua jenis barang-barang tak tahu kala. Ada juga dia barang sembahyang sunat tu tak tahu kala. Jadi tak boleh tahu lagi lah. Sama ada orang sembahyang sunat selepas asar tu dia qada ke dia tahu kala. Dah. Ha. Kita nak apa benda ni? Nak sembahyang sunat. Sunat subuh dulu. Selepas daripada kita pergi di surau apa mak? Tak ada nak sembahyang sunat subuh. Nah, orang tengok muka kita orang komat alu. Tak pasal muka kita ni memang jenis lambat. Nah, kalau tunggu mai tu nak balik awal dia ni, KKK ni. Ha. Jadi lepas sembahyang subuh ni boleh qada sunat subuh. Nah, ini fatwa-fatwa ulama boleh. Dan yang kata tak boleh sengaja tak mau sembahyang lagi. Dia pun nak sembahyang sunat subuh. Bab pun nak sembahyang sunat asar. Nak buat selepas. Tak ada. Nampak? Ha, dia tak boleh. Menunaikan sembahyang di kawasan tanah haram Mekah adalah dikecualikan dari larangan-larangan tersebut. Secara mutlak, iaitu boleh tunaikan sembahyang pada bila-bila masa yang dikehendaki tanpa ada waktu yang dimakruhkan. Sabda Nabi SAW, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kamu menghalang seorang pun bertawaf di Baitullah itu. Dan bersembahyanglah kamu pada waktu-waktu yang ia kehendaki, sama ada malam ataupun siang. Satu lagi, dikecualikan di tanah haram. Tanah haram tidak ada lepas asar ke, lepas mana ke, lepas subuh ke, matahari tengah terbit ke, tengah nak terbenam ke, tak ada larangan. Yang larangan ni lain daripada tanah haram. Neh. Ha. Istimewalah tanah haram. Kat kita tak boleh lah. Tak. Matahari tengah terbit, matahari tengah tenggelam tak boleh. Matahari tegak tak apa. Tanah haram bebas. Di waktu-waktu mana orang nak tawaf, orang nak sembahyang, jangan larang. Nabi kata, wahai Bani Abdi Manaf, jangan larang orang nak tawaf. Baitullah ni pada mana-mana masa. Dan jangan larang maknanya orang nak sembahyang di mana-mana masa hak dia kena. Biar ke dia, tanah haram. Bermakna ulama kata, larangan-larangan pada hadis-hadis yang lain menunjukkan bukan pada tanah haram. Nah, Nabi larang buat selepas asar, Nabi larang semayang selepas subuh, Nabi larang semayang ketika tenggelam, ketika terbit, ketika matahari tengah atas kepala. Tiba-tiba Nabi kata, sini pun jangan larang. Maknanya tanah haram sahaja. Nah, dia kecualikan. Ha. Nabi kata la tamna'u ahadan atafa bihadzal bait, janganlah kamu larang seseorang pun mengerjakan tawaf akan ini, pada ini baitillah, jangan larang. Wa shalla ayyata sa'atin syaa'a fi naha min lailin wa naharin au kama qala, dan jangan larang pun seseorang yang nak semayang di tanah haram ni pada mana-mana waktu yang dia nak, daripada malam ataupun siang. Jadi bebas, tanah haram bebas. Mengulangi semayang yang diwajibkan dan mengqadakannya. Mengulangi semayang ialah seorang melakukan semayang yang diwajibkan, kemudian dia mendapati kekurangan atau kecacatan dalam melakukan adab-adab dan semua perkara yang mencempurnakan semayang dalam semayang yang telah dilakukannya. Dengan itu dia mendirikan semula semayang tersebut dengan menyempurnakan kekurangan atau kecacatan yang dilakukan di dalam semayang sebelum ini. Hukumnya adalah sunat. Kita ulang semayang yang kita ada berlaku kekurangan sebelumnya, kita ulang balik buat, hukumnya sunat, tidak wajib. Nah, kekurangan yang tidak membatalkan semayang. Kalau kekurangan yang membatalkan semayang, wajib kena ulang balik. Nah, dia ada dua jenis ni. Tak sepenuh, tak sepenuhnya maknanya sah dah, cuma masih tidak comel. Umpamanya tertinggal perkara-perkara yang disunatkan. Ada juga maknanya rosak, dah ingat baca petiahah, waktu wajib kena ulang. Nah. Hari ini semayang yang pertama kurang disebah sunat, fadilatnya kurang. Contohnya, seorang Muslim telah semayang zuhur secara individu, kemudian dia dapati satu kumpulan menunaikannya secara berjemaah. Ketika itu dia disunatkan mengulangi semula semayang tersebut bersama-sama mereka. Semayang pertama baginya adalah fardu dan semayang kedua dikira sebagai sunat. Kita semayang dah seorang diri, kemudian jumpa berjemaah, semayang sekali lagi. Semayang seorang tu adalah fardu kita. Hak ulang balik ni, hak dulu semayang subuh, jatuh ke sunat. Pasal apa? Pasal semayang pertama sudah tentu kurang. Berapa pula kurang? Malik-malik buat belakang rukun syarat sunat, kurang dari segi fadilat seorang diri. Dia gitu. At-Tirmizi meriwayatkan Nabi SAW telah bersemayang subuh, kemudian baginda melihat dua orang sahabat tidak semayang bersama-sama. Lalu baginda bertanya, apakah yang menghalang kamu berdua daripada bersemayang bersama-sama kami? Jawab mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah bersemayang di rumah kami. Sabda Rasulullah, jangan kamu berdua melakukan demikian. Bila kamu telah semayang di rumah, bila kamu datang ke masjid yang didirikan dalamnya semayang jemaah, maka semayanglah bersama-sama mereka. Sungguhnya semayang tersebut adalah sunat pada kamu berdua. Satu hari Nabi selepas solat subuh, Nabi SAW pun tengok ada dua orang di belakang dalam masjid tak semayang, duduk lepak gitu. Nabi tanya, apa tak semayang? Jawab dua orang sahabat ni, semayang di rumah dah. Semayang di rumah dah. Nabi kata, jangan buat gini lain kali. Jangan buat gini tu bukan jangan semayang di rumah. Maknanya jangan gini. Jangan maknanya kalau mu semayang dah, mugi kat orang semayang jemaah pula, duduk saja je. Jangan buat gitu, rugi. Maknanya gitu. Semayanglah sama-sama. Lepas tu kadang-kadang orang semayang dah di rumah, tak, dia baru sampai surau, orang baru start jemaah. Dia pun duduk lepak belakang. Tak, aku semayang dah, rugi. Tapi kalau dia semayang di jemaah dah, tak payah ulang lah. Pasal sepuna dah, dia semayang seorang di rumah. Jadi Nabi kata, lain kali kalau mu dah semayang di rumah pun, maka mu tengok ada pula orang semayang berjemaah, maka ulang balik secara berjemaah. Tadi semayang zuhur seorang dah, kemudian ada berjemaah, ulang balik. Dan supaya dapat fadilat berjemaah, campur dengan solat fardu dia seorang tadi, jadi berjemaah dah pula. Niat macam biasa. Niat tak tukar. Niat i'adah, niat ulang. Campur niat ulang. Tapi hak pertama tu rukum, hak fardu, hak wajib. Hak kedua tu sunat, menampung kekurangan yang pertama. Walaupun kita semayang yang pertama seorang diri tu di masjid dah, kita mari di masjid, wangi tak mari belakang subuh, kita pun semayang. Lepas kita sarang, barulah siapa nak tu imam, tu bila apa semua. Sunat pula ulang bersama orang ramai. Jika semayang yang pertama tidak mempunyai kekurangan atau kecacatan dan semayang kedua tidak akan menjadikannya lebih sempurna daripada yang pertama, maka tidak disunatkan mengulangi semayang tersebut. Semayang yang pertama macam medah semayang jemaah, nak ulang juga semayang jemaah, tak sunat. tak sunat. Tak sunat. Kita dah walaupun kita masbuk, kita berjemaah dah. Tak. Qada pula ialah mendirikan sembahyang lepas waktunya atau selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan satu rakaat atau lebih. Jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditunaikan sekurang-kurangnya satu rakaat, maka sembahyang tersebut adalah tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Baik, tadi sembahyang ulang dipanggil. Sembahyang ni ada. Qada ni sembahyang dia qada. Qada lah. Di mati dengan Allah belakang. Tak apalah, kita panggil sembahyang qada. Qada ni sembahyang yang kita buat selepas habis waktu. Ataupun ada lagi waktu tapi tak dalam satu rakaat. Dia panggil qada. Umpamanya kita kejut tidur, tak semayang lagi semayang zuhur. Masuk waktu asar. Kita pun ambil wuduk, kita pun semayang. Semayang tak dam pun satu rakaat, orang bangsa. Semayang jatuh qada. Kalau dapat satu rakaat, naik rakaat yang kedua, baru orang bangsa. Semayang tu semayang tunai. Dia gitu. Sedikit sangat dapat. Tapi kalau satu rakaat dan ke atas, maka dikatakan semayang tu tunai. Nah, kalau dah tak dah satu rakaat, takbir tengah Fatihah, dah masuk dah asar, maka sembahyang zuhur tu jatuh qada. Jangan berhenti dah, teruskanlah, cuma nama tu sembahyang qada. Sembahyang sama je nama qada. Pak ni nama qada ni nama tunai, bukanlah sembahyang tu jadi lain-lain dah. Nah, cuma nisbah waktu ke afdal lah yang tunai daripada yang qada. Lebih banyak sembahyang jatuh di dalam waktu, lebih besar fadilatnya. Ni hak tak sengaja lah, sengaja pada waktu itu haram lah pula. Dia panggil waktu tahrim, waktu yang tidak sempat semayang. Tunggu waktu tu baru nak semayang. Nak garik lele mayang asal. Nak asal lele mayang lo. Duk main lembut 18 ekor. Jumhur ulama pelbagai mazhab bersepakat bahawa orang yang meninggalkan semayang diwajibkan memfadakannya, sama ada dia terlupa atau sengaja meninggalkannya. Jadi sepakatlah ulama-ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, orang yang tinggal dengan sengaja wajib qada lah. Wajib qada. Walaupun tidak sebut di dalam hadis yang sahih siapa yang tinggal dengan sengaja wajib qada, tetapi dengan jalan kias lah. Kerana hukum syarak ni empat sumbernya: Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Bukan Quran hadis saja. Sekarang ni banyak dah mana ayat, mana hadis. Dak ni kata ulama, ayo ulama lah pun nak Quran hadis. Oh sedak kamu. Hei, kamu ada ni nak Quran hadis. Ulama dah boleh. Nah, dah mana kiah? Dah ijma' lah apa? Ijma' para ulama, ijma' sahabat, ijma' a'immah. Nah. Dah kiah nak tahu dah ni. Nah. Maknanya kalau dah tak sengaja tinggal semayang wajib qada, sengaja dak wajib qada. Berat nanah memikir gitu. Nah. Hujan-hujan kita ikut rapat kereta orang ni mak. Orang pun break. Kita tak sengaja, kita lambat sikit break. Pecah lapu belakang. Wajib kati tak? Wajib lah kati, tak sengaja. Tapi kalau sengaja kata, tak wajib kati. Membahang pay kuda apa? Mana orang yang kata semayang tu, kalau sengaja tinggal tak wajib kati, tak sengaja wajib kata, pay kuda. Faham? Pening kepala, dah nak ambak. Jadi kalau kita tak sengaja rosakkan barang orang wajib kati, sengaja tak wajib kati, pening apa le. Nah, dah sepuh orang. Mengkati, dah aku sengaja ni. Sebab tu sengaja tak wajib. Aku dengar ustaz kabur kalau sengaja tak buat, tak wajib kotor. Nah, tak kena tu, uyung-uyung. Dah leni macam-macam leni. Leni jadi pokok puan dia habis. Nah, leni ustaz boleh anjing lah rumah. Dia nak kabur mazhab Maliki boleh. Ni banyak berlaku. Ustaz boleh anjing lah rumah. Bukan sekadar kabur ada khilaf. Koyaklah ada khilaf. Dan mempandang lah pekoh. Mukorong fit. Empat mazhab mempandang. Ha? Koyak cerita khilaf. Apa boleh anjing lah boleh. Bengong punya ustaz. Mudah baca hadis lain tu. Yang boleh anjing dalam rumah kurang. Pahala satu kirok sehari. Nah, kau kurang mau kau kurang. Tidak lah mazhab Maliki kata. Tak anjing. Nah, mazhab Maliki betul dah kata tak lanjir, bukan suruh beli lah rumah. Bodoh punya ustaz. Habis balah bila ni, banyak kapung balah. Nah, boleh jamu hanji dukuan ni, anak-anak murid ni dukuan di hukum gambar. Nah, ini skrima ni adalah agenda Yahudi Nasara nak memecah belahkan umat Islam. bisi bango bak talqin, bak akhilah fiyah talqin. Ha. Bak kunuk subuh, dia kata bida'ah. Kita kunuk subuh boleh bida'ah. Nak jadi mufti yang ni. Ha, jadi mufti. Tak berat nenang, bodoh. Dak memang bodoh. Pasal apa tetegu kita kata dak? Mana-mana orang yang nak paksa orang juga supaya nak tarjihkan juga pada masalah khilafiyah. Nah, memang orang tu orang bodoh. Benda khilafiyah. Khilaf 1200 tahun dah masalah kunut selesai. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali lama selesai. Nah, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i selesai lama. Batu ulama-ulama muktabar ni siapa bab kunut dirabak dirayak. Ha, pendapat ni gini. Ni tak marah korang. Ha, ni marah korang. Orang joget tanpa fatwa. Nah, fatwa bab kunut, bab talqin, sapu muka pas mayang. Bak tayak tangan gerak tak gerak. Ha. Bak berat-berat. Bak zikir lepas mayang kuat ke kohor. Baloh juga. Ngajak dia jauh. Bodoh. Pak Ali bodoh. Biar. Pasal apa? Pasal tak ada guna. Nak. Ni orang telanjang. Laki puan. Pencapuran. Ijma ulama haram. Joget. Menari. Pesta. Terang-terang maksiat tak ada khilaf. Ya. Tak terbit lah artikel. Namun pakai hadis. Ha? Tak terbit hadis. Ha? Tak. Ya. Apa tanya apa? Eh? Bukan. Maknanya nak kabar. Tak. Maknanya kalau akhir zaman ni. Kalau orang yang pandai sangat. Duduk bujuh bak khilaf. Tak. Tapi kalau bak hak ijmak je senyap je. Bermakna orang itu terpedaya dengan tipuan syaitan. Kalau doktor, doktor syaitan. Kalau ustaz, ustaz syaitan. Tak berani kabur barang ijmak. Al-Quran dan hadis dipersendakan. Tak. Ha. Laki puan bercapur tanpa batas. Bukan saja tanpa batas, tanpa lapik. Tak berlapik tu. Rabah bau orang puan. Orang telah email kepada mufti ni. Suruh fatwa keluar kenyataan di dalam akhbar. Tak. Abelah kita ni diraba bau orang puan tanpa berlapik. Apa hukumnya? Nak, nyak pas lening. Dah boleh masjid syuti husim-musim. Paling pening, dah pusing pulak di kursi. Bak kunu abis-abis teh waktu bit. Nak, gening-gening bak talking. Nak, kita tengok ulama-ulama muktabar dalam bak-bak khilafiyah. Kita baca kitab Al-Fiqh Al-Islami. Kita baca kitab Al-Mufassal Fi Ahkamil Mar'ah. Kita baca fatwa-fatwa. Jadul Haq fatwa Syekh Atiyah Saqar. Nah, mereka ini jujur dalam masalah khilafiyah seperti ini. Ni muktabar. Nah, ni mari sekoh ni wow. Marah orang kuno. Dia kata tak betul ni, kita naik sekali dia kena njuk mau. Ha. Ah, tu tak Ali bodoh. Ha. Lima kali bodoh. Biar panas sangat. Pasal dia kata apa? Ni kitab-kitab lama pondok ni patut bakar. Jadi orang ini tidak ada lagi kehormatan. Patut bakar kitab kuruh ni. Nak. Suruh bakar. Hebat dia. Kena perdaya ni syaitan. Nak. Hak patutnya tegur hak dulu-dulu lah. Selesai masalah ijma' tu. Selesai belakang dalam ijma' jalan hukum hudu, hukum kisah, hukum takzir. Habis dah orang menutup arak. Okey. Kita bincang bak khilafiyah lah buat ni. Nak. Baru kena. Ni dia duduk balas dua orang. Dia kata ekor lek ni. Aku rasa ekor lek ni sebang. Dua-dua orang nak akan dua. Mana? Kota-kota. Walau bagaimanapun kedua-duanya itu lupa dan sengaja punya sedikit perbezaan. Orang yang tinggalkan semayang kerana suatu uzur seperti lupa, tertidur, maka tidak dosa. Dan tidak wajib mengqadakannya dengan segera. Itu beza. Wajib qadar belaka. Cuma tinggal dengan sengaja, lupa, tinggal dengan tidak sengaja. Tinggal dengan sengaja berdosa, tinggal dengan tidak sengaja tertidur, hukumnya tidak berdosa. Manakala yang meninggalkan tanpa apa-apa kuzuran dengan sengaja, dia mendapat dosa dan wajib mengqadakan dengan segera sebaik saja mendapat peluang untuk melakukannya tanpa tangguh atau menunggu peluang yang lain. Maksudnya, kalau sengaja tidur pada waktu orang bang subuh dah, orang telah qamat dah, dekat waktu subuh dia tidur juga, maka dia sedar lagi, wajib qada dengan segera. Tapi kalau orang yang memang tertidur daripada semalam letih sangat, umpamanya kejut dah kejut 7:30, maka dia boleh nak anjak pukul 11 boleh, pukul 12 boleh lagi. Nah, pasal apa? Dia tertidur. Dalil menunjukkan wajib mengqadha sembahyang yang ditinggalkan ialah sabda Rasulullah SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha iza zakaraha la kafarata laha illa zalik. Barang siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang bila mengingatinya dan tidak dikenakan kafarah denda melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. Bayaran tak ada, melainkan buat itulah. Tinggal zuhur, ulang buat kena qadha zuhur, tertinggal subuh kena qadha subuh. Nah. Ayat tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut menunjukkan bahawa sembahyang fardu yang ditinggalkan wajib diqadha walaupun sebanyak mana bilangannya dan telah berlalu masa yang lama. Lama dah tinggal zaman dulu. Wajib kena qadha. Ha ni akhir masalah setengah-setengah berlaku pula. Khilaf pada masalah sembahyang sunat orang yang ada hutang qadha, panjang pula perbahasan ulama. Dah. Jadi sebaik-baiknya kita ambil jalan tengah dah. Iaitu barang siapa yang ada hutang qadha, maka dahulukanlah hutang. Dahulukanlah hutang. Dah kita sambil-sambil bayar hutang, sambil-sambil buat sunat qabliyah ba'diyah. Beli saham juga. Dah, inilah. Lain tajuk-tajuk, tajuk kun, tajuk mana, witik-witik. Qadha dah raya. Dah, zaman dulu kira gua ni pakai beng gitu. Dah, kan kata dah sepakat ulama-ulama pak mazhab. Nah, kena qadha, jangan buat anuh gitu. Nah, jadi ada yang larang terus dari buat sunat. Sebarang sunat tak boleh, dia kata. Ini keras sedikitlah. Dan ada yang kata dua-dua buat. Jadi cara yang terbaiknya kita himpunlah pendapat-pendapat ini. Kita sambil-sambil buat sunat sambil jangan lupa qadha. Dah, kita buat qabliyah fa'diyah isyak. Lepas tu kita semayang isyak pula qadha. Lepas semayang isyak, semayang sunat isyak ba'diyah. Lepas sunat ba'diyah, bampar rakaat pula. Sunat, qadha semayang isyak. Hak dulu-dulu. Tak ingatlah Haji Mat. Ada lagi hutang? Dah tak pilih, tak bayar. Tak bayar lah. Qadha-qadha dah. Minta pada Allah Ta'ala dipanjangkan umur. Mudah-mudahan sempat nak membayar hutang-hutang Allah. Kerana fadainullahi ahakku an yuqadha. Hutang Allah itu terlebih berhak kita bayar daripada hutang manusia. Semayang qadha. Tengah malam. Ya, tidur dulu lah ke tak tidur? Tidur lah. Selepas tidur. Tengah malam tu kita tidur ke tak? Bangun tidur. Qadha saja. Batu. Itulah tahajud kau panggil. Tahajud lah tu. Dah. Tahajud ni semayang yang kita kerjakan di tengah malam selepas kita bangun daripada tidur. Sama ada niat tahajud, niat semayang hajat, niat semayang isyak, niat semayang qadha, tak ada kira. Kereta TAB 44 bunyi alam. Loceng bunyi ni, siren bunyi. TAB 44. Kamu main nombor, tamu jual. DAB 44 ni berbunyi alam bunyi. Takut habis bateri, tapi ramai boleh tak ni. Tengok dah. Takut ganggu orang luar nak dengar bunyi ni, tak dengar orang luar tu nak depan dengar pada dengar siren dia. Jadi katanya ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i dan mereka yang setuju dengannya, siapa yang tidur kemudian bangun pada tengah malam, dia mengerjakan semayang, jadilah semayang itu dikira tahajud. Sama ada semayang itu semayang isyak hak tunai, atau semayang yang qadha, atau sebarang semayang sunat. Ataupun tiada ada semayang lain, dia niat tahajud. Jadi tahajud juga. Usalli sunat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Tahajud juga. Tapi kalau tidak tidur, dia nengung sampai 21, dia pun buat semayang. Dia panggil qiyamul lail itu. Menghidupkan malam. Bukan tahajud. Tahajud dia kena tidur dulu. Nah, kata ulama lah. Jadi sebarang semayang. Semayang hajat, tengah malam. Nah, semayang wajib pun jadi tahajud. Macam semayang tayak masjid lah. Sebarang semayang yang kita tunaikan bila kita masuk dalam masjid sebelum duduk, dikira tahayat masjid. Sebab makna tahayat masjid ni semayang dah sebelum kita duduk. Kerana menghormati masjid. Kerana masuk masjid ni, kita cara hormatnya, dua rakaat kita semayang sebelum duduk. Kalau rumah orang, hormatnya, assalamualaikum. Masjid ada assalamualaikum, semayanglah sebelum duduk. Jadi kita semayang sebelum duduk tu, kita semayang qadha subuh pagi tadi. Dia panggil tahiyat masjid lah tu. Nah. Ayat tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut menunjukkan bahawa sembahyang fardu yang ditinggalkan wajib diqadha walaupun sebanyak mana bilangan dan telah berlalu masa-masa yang lama. Zaman dulu tu ingatlah. Deh. Orang-orang zaman dulu lah, zaman mai batal itu dah ingat. Nak pakai anguh gitu je. Malaikat siap pukul gamboi berapa ribu keping. Nah, mai batal apa? Akak wak pondok linu tidur patah seminggu. Nah, dah macam-macam cek tengok oh pagi ni semua. Bola teksi yang tak kan. Tuan teksi tak apa lindung dengan daunnya. Tidur patah hebat zaman dulu. Neh. Kalau zaman dulu zaman main rodak itu. Haji Mak. Tak semayang satu tak? Tak dah. Dah hilang. Kena pulang balik barang. Kalau hak tak kait dengan barang hutang ke tak apa. Nak, kalau minum arak, taubat tak payah buat benda dah, tak payah minum air zam-zam ni. Faham? Taubat saja, tapi kalau perkara wajib yang ditinggal, kena bayar. Zakat, dia ni taubat dah, dulu tak payah zakat sekarang, kena bayar. Nak, semayang kena kotor, puasa kena kotor, walau taubat dah. Kesalahan dengan orang, itu juga ada yang kena pulang balik, ada tak payah, ada minta maaf saja. Nah, minta maaf, hari itu saya ngepak kawak itu. Nak, tak payah pulang balik apa-apa. Tapi kalau minta maaf lah, itu aja awak tak sedar saya bahan kami awak dua ekor. Haa tak? Ha. Dia tu tak lihat awak kena gati ya? Kena gati. Kena gati. Kalau barang curi, barang orang kena gati. Taubat aja tak terima. Nak? Kena gati. Dia kata gati orang lama dah belum bawang merah ni aku ambil ni. Tak kira bawang merah, bawang hijau, bawang biru pun. Kena gati. Nah, lama dah diambil orang walaupun belum bom merah tahun 25 diambil. Bom merah tahun 26 tau. Kena ganti juga. Tapi kena ganti harga ni, jangan main harga dulu. Dia bayar 8 riyal. Sebab apa dah dulu 8 riyal kan harga kambing. Masa aku curi tu 8 riyal. Ni 500 bah. 2 ekor 1000. Nak bayar 8 riyal 2 ekor 16 riyal ustaz mu. Jadi ramai lah kau. Jangan awak dah ingat lama agogo itu, lama air ramli. Tak ingat itu. Nak? Molek-molek ada gigi kecabut buri rimah. Nah? Lama kipsi. Nak? Ada orang catat tu. Gigi kanan ada tu lihat mu. Lama main joget, lama lepoh kok. Dah lepoh kok. Itu kata. Itu orang warok sekali tu. Oh, dah. Dah tak tahu dah. Dah lagi lepoh kok. Mau inang rodak. Orang duk cerita lagi, kita tak dang, cik lagi tak dang. Orang warok sekali dah tu, kaki joget dah. Nah. Siapakah yang diwajibkan sembahyang? Sembahyang diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal dan suci. Sama ada laki-laki atau perempuan tak kira. Oleh itu tidak diwajibkan atas orang-orang kafir, iaitu kewajipan yang dituntut di dunia ini. Ini kerana ia tidak sah ditunaikan oleh mereka. Walau bagaimanapun ia tetap wajib ke atas mereka dengan suatu kewajipan yang menyebabkan mereka menerima balasan di akhirat. Orang kafir tak wajib semayang nisbah pada tidak sahnya mereka. Tetapi nisbah pada kena hukuman di akhirat, mereka juga wajib mengerjakan semayang. Dan mereka akan disoal di akhirat nanti kenapa meninggalkan solat. Hari itu sekian ulang muntah semayang zuhur, mana alasan? Kena tanya lagi. Linkan ye, sami belu. Jawab. Orang kapi akan jawab. Nah, dia kata semayang mana wajib? Tara wajib atas kami. Itu tol juga wajib. Jawab. Pasal apa? Mung kalau masuk Islam boleh semayang? Boleh. Apa tak masuk Islam pula? Walaupun mereka maknanya tidak wajib nisbah syariat, yakni bila ditegaknya negeri umat Islam berkuasa di dalam sebuah negara, pemerintah umat Islam tidak boleh menghukum orang kapi yang meninggalkan solat. Tak boleh. Pasal nisbah syariah tak wajib. Nampak? Macam hukum arak lah. Mereka akan diseksa kerana minum arak di akhirat nanti. Tapi pemerintah umat Islam tak boleh nak meratang orang kafir minum arak. Tak boleh. Nak? Walaupun haram atas mereka. Ini kerana mereka mampu boleh mendirikannya dengan mulut Islam. Jadi wajib mengerjakan semayang juga atas orang-orang kafir. Cuma tidak wajib dipaksa oleh mereka itu. Dipaksakan mereka itu oleh pemerintah umat Islam. Tak boleh. Imam ataupun pihak berkuasa tak boleh nak cah lah. Pasal apa nak semayang jemaah. Tak boleh. Tapi akhirat dia akan masuk neraka sebab tinggal solat jemaah. Ha, dia gitu. Firman Allah Ta'ala, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Dan kami pula tidak memberi makan pada orang yang miskin. Dan adalah kami membicarakan perkara yang batil bersama-sama dengan orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakannya hari pembalasan. Hingga datang pada kami hari kematian. Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Jadi di antaranya, dalil orang yang tidak sembahyang ni dia akan masuk dalam api neraka. Iaitu di akhirat nanti, para malaikat akan bertanya kepada penduduk ataupun warga ahli neraka Saqar. Maka tanya para malaikat, ma sadakakum fi Saqar? Apakah yang memasukkan kamu ni masuk dalam api neraka ni sebab apa ni? Qalu, mereka jawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu dah sembahyang. Walam nakun nutaimul miskin, dan kami dulu tak mensia-siakan akan orang yang miskin. Wa nahnu naqudu ma'al qa'idin, dan kami itu bercakap ngaruk dengan pokok-pokok ngaruk. Wa kunna nukazibu biyaumiddin, dan kami dulu itu masa dalam dunia kami mempersendir-sendirkan dengan hari kiamat ni, kami buat main-main. Hatta atanal yakin, sampai datang pada kami kematian. Maknanya kalau tak semayang, hukumnya memanglah masuk neraka. Neraka mana? Neraka Saqar. Masalahnya, penghuni neraka Saqar ni sekarang ni lebih ramai. Kerana ramai kita tengok anak-anak kita sekarang tidak semayang. Dijanjikan dengan neraka Saqar. Maknanya neraka Saqar, neraka yang apinya menyala-nyala sehingga masuk ke dalam jantung. Panah api yang cukup dalam jantung. Api duduk luar tak cakap nak panah. Neh, api masuk dalam. Jadi ibu bapa sekarang ni nampaknya sengaja nak membakar anak-anak mereka. Nah, sengaja dia bakar anak dia dengan api. Bakar mana pula? Dah tu mula dah semayang. Itu maksud. Ini. Dari segi psikologi ni. Nah, sengaja. Sebab itulah kata ulama-ulama nak menjaga manusia daripada neraka akhirat. Ibu bapa menjaga anak-anak daripada neraka dunia ni. Ibu bapa dia tak, dia tak kira akhirat anak dia susah hidup ni. Dia nak senang dunia. Nak suruh pah tinggi, nak suruh molek gitu, nak jalan selamat atas dunia, jangan beri belanga, tak beri rebah gitu sini. Tak. Hak neraka dunia, tak beri miskin, tak beri susah. Ulama-ulama dipikir akhirat. Batu cakap akhirat banyak ulama. Batu bila orang cakap akhirat ni orang tak suka. Orang yang cakap dunia dia tak suka cakap akhirat. Batu kena ulama-ulama ceramah-ceramah tak suka orang tak beri. Mari dah awak ceramah kacau. Ha, itu. Nah, pasal apa? Pasal dia tak berahi benda akhirat. Orang yang berahi akhirat, oh, suka dengan ah, ceramah. Yang nak malam apa? Nah, ha, dia gitu. Jadi dia jawab, kami dulu tidak mengerjakan solat. Tak semayang. Tak semayang rupanya ahli neraka. Tak semayang ni fasik. Tak semayang ni zalim. Tak semayang ni kufur. Al-Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa yang mengambil lelaki yang tidak semayang sebagai menantunya, maka samalah dia dengan memutuskan silaturahim. Dia telah mengkhianati anak perempuan ni. Natu dia orang fasik, dia buat natu. Dia perkahwinkan dengan anak perempuan dia, maka dia telah mengkhianati anak perempuan. Anak perempuan dia amanah Allah. Nah, dia khianat anak dia, dizolinkan anak dia dengan perkahwin, dijodohkan dengan laki-laki fasik. Tak semayang, pusat jelek, hok kaki pay tidur, nah, hok kaki curi ilmu. Nah, curi ilmu orang ni. Bok-bok, cek kaki. Berlaku. Tak ni baru dengar. Jadi ramai hok sumbangan lembu, sumbangan ni ramai beri. Tak, beri. Jadi ni maklari lari cakap bok-bok ni. Orang hantar ambil balik. Ha, ni. Bukan kata, atak je susuk, lembu nak susuk kau. Otak saya lembu memang apa kan. Nah, lembu dalam lembu korban tu bukan lembu bagi saja. Itu lembu korban yang nak lari, nak lari, nak susuk tu. Dia nak susuk tu nak lapar pokok dia. Nah, orang lembu korban ni orang bagi pakai miskin. Bukan tak ni. Ni buat kerja juga lah orang ni pokok jahiliah. Tapan lembu tu nak pisah juga bahagia dia. Nah, mujur ada tengok lembu bunyi. Oh, bunyi. Ha, ha, buat lagi dah. Tak boleh semula. Nah. Ha. Petang hari ni baru dengar berita. Nah. Nak curi juga. Dan mensia-siakan miskin dan mendustakan dengan dan malah bercakap mengaruk. Dia ni banyak cakap mengaruk. Cakap mengaruk benda yang haram lah, benda agama jangan. Kalau mengaruk bab dunia boleh tahan kira. Tak. Ha, mengaruk cakap Terengganu lawan Selangor, dia kata Terengganu lawan Johor. Ha. Dia lebong. Tak. Satu kosong dia kata tiga sama. Ha tu dah asyik dengan kelebong tu. Nah, cakap mengaruk tu jadi buang masa. Cakap mengaruk dalam bab akidah, dalam bab syariah, halal haram ni macam-macam karuk dalam surat kabur. Dalam TV. Tak. Ha. Hudud tak sesuai, cakap bokok ni tak sesuai, memang tak oleh ni. Mengaruk tu. Mengaruk yang haram. Nah, orang interview dia dalam TV tengok dulu dia interview. Nah, apa pandangan saudara tentang adakah wajib melaksanakan hukum hudud di negara kita? Saya rasa dah tak relevan mana lah kalau buat hudud ni. Pasal kita kan berbilang-bilang kaum. Ya, ada Melayu, ada Cina, ada India, mana lah. Nah, aduh. Ngaruk tak tu? Ngaruk. Nah, ngaruk. Tak tahu ke halil cakap. Jangan. Cakap masalah ni, ngaruk, boleh kuah. Tahu boleh kuah. Beluah, ha? Nah. Mendustakan hari membalasan hari apa muasa cakap sikit hari kiamat asal cakap sikit hari kiamat lah maka cakap itu tak hari cakap hari kiamat mu ni ayat amma tak ada benda lain ayat Quran amma mu ha, tak hari ni ayat Quran puak-puak ni kalau mati jangan ngaji jangan ngaji nyanyi kat dia ha, tak dah sungguh kita cakap ayat Quran Allah, dia ayat kau ambang, tak ada lain. Asal sikit adi, asal sikit adi. Ini lagi jauh. Aduh, lagi jauh kalau cakap adi. Damu agama apa? Batok mereka. Apa? Islam kan? Nah, Islam, Quran, adi. Dia kan cakap. Tamu bakar, tamu bakar dia dah. Ya. Nah, ini puak lawan. Baik kaki-kaki pekuda pula rempik. Kita kabar ayat kau. Ah ni batuk ni. Baik marfik pula. Ah ni lawan ni. Waktu bit dalil dia pula. Gini, gini, gini, gini. Tak haji, tak haji, tak haji. Ah, sama je, supaya. Lama mereka. Biru je. Sama pun. Jika kita pergi doktor, doktor tanya, ini color apa? Biru je kata hijau. Nak buat balik awal. Memang pakai spek. Hingga berdatang pada kami oleh kematian. Semayang juga tidak diwajibkan atas kanak-kanak yang kecil kerana mereka bukannya di kalangan orang yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberatkan lapan kali pun taklif. Berdasarkan mukallaf pun mukallaf. Orang yang diberatkan dengan hukum syarak. Tak boleh tinggal dah. Tak boleh buat lebih kurang dah. Berat dah sini. Kena jaga malek. Ha, tu mukallaf pun. Mukallaf. Nah? Ha. Budak tidak mukallaf. Tidak wajib. Wajib ibu bapa suruh. Atas diri dia tak wajib. Juga tidak diwajibkan ke atas orang gila kerana tidak berakal. Orang gila dah wajib semayang, dah wajib puasa, dah wajib zakat. Tapi harta dia, harta tu orang lain wajib keluar. Ah dia gitu. Dia dah wajib suatu dah. Nah. Harta kanak-kanak kena zakat tau. Kena zakat. Haji Mak, kena zakat harta budak-budak. Budak-budak kaya harta dia puluh-puluh ribu. Kena keluar zakat. Nak keluar kerana dia baru umur 2 tahun. Orang kata 2 tahun ada harta dah. Mak ayah dia mati. Mak ayah dia mati. Tinggal harta ke dia? Tak. Nak 2 tahun boleh harta tak? Boleh harta. Leni ramal ni. Bila anak okek tu 2 tahun. Bahan dia besar. Ni ajar kat orang dia pun. Tak. Orang gila ni bahan harta orang gila. Ni ramal. Bahan harta orang gila. Dia 3 beradik. Laki, puan. Tak seorang tu gila. Tak gila tak boleh harta. Dia bagi 3 beradik tu. Ha, ni makan haram. Kena pui ke orang gila? Ha, mana dia dah buat palpah wajib kati balik kepada orang gila tu. Adik-beradik gila, dia tak gila, dia waris makan pusaka. Nah, buat banyak berlaku. Kes, awak gila, tak makan pusaka. Dia kata gila, kata apa gila? Aku benda berok ngata gitu. Hei, mana boleh gila tak gila? Wajib. Nah, ingat baik. Jangan main gila tak gila gitu. Yang sebenarnya dia hak gila tidak gila hak bahan harta tu gila. Ha, ha. Gila harta orang ni. Kena beri. Walaupun setengah juta. Setengah juta ni beri lekat gila. Kena beri. Tapi jangan beri setengah juta kat gila. Yang lepoh beri. Faham? Kena pun lambat atas nama dia. Kita lah. Dia pek wali dia jaga. Wis. 10 hari sehari. 10 hari sehari siapa dia mati. Ataupun siapa habis harta. Wajib. Tak? Ha. Ada pula main. Oh gila tak wakar saka. Belajar di mana? Begitu juga perempuan yang haid dan nifas kerana sembahyang tidak sah didirikan oleh mereka disebabkan wujud penghalang iaitu hadas. Haid nifas. Sudah sembahyang dah tengoklah ada haid dah. Ha, tengoklah kalau keluar selepas salam nak maka sah sembahyang. Kalau keluar tengah sembahyang tak sah sembahyang. Keluar haid tengah sembahyang sebelum salam. Nah, kalau salam dulu baru keluar. Assalamualaikum ceng keluar. Ha, maka sah sembahyang. Nah, dia dah ada assalam, ceng keluar dulu. Batas sembahyang. Pasal apa? Pasal berhadas. Tapi pahala boleh, neh. Ha. Tapi ingat orang perempuan bila dia masuk waktu sembahyang, dia belum lagi mengerjakan sembahyang, tiba-tiba nak kerjakan sembahyang, datang pula haid, maka wajib kena qada selepas suci daripada haid. Yang tak wajib qada ni masuk waktu seletak dengan datang haid. Nah, kejut ke orang bab tu baik haid. Nah. Ha? Tung bunyi geduk gung tu baik haid. Dak nak buat benda. Dak wajib qada tu. Neh? Ha, ramai orang pun tidak ingat masalah tu. Neh? Orang bang ku 1:30 dalam hati dia nak sembahyang ku 2. Pasal apa? Pasal ikan atas dapur. Nah, tiap kita nak sembahyang, keluar darah dah pula. Ini qada tu. Ha, jangan buat angus gitu. Neh? Ha, hak lepas pada tu dak. Bila orang kafir peluk Islam, dia tidak diwajibkan mengqada sembahyang-sembahyang yang lalu yang tidak didirikan ketika masih kafir bagi menggalakkan memeluk Islam sebagaimana firman Allah SWT, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. In yantahu yufan lahu ma qad salah. Kata Allah, jikalau mereka itu telah berhenti, maknanya telah berhenti dari kekafiran memeluk agama Islam, maka diampunkan bagi mereka itu ma qad salah, apa yang telah lalu, apa yang telah lampau. Maksudnya segala benda haram yang mereka kerjakan tidak lagi berdosa, segala benda wajib yang mereka tinggalkan tidak lagi kena qada. Itu maksudnya. Jadi orang masuk Islam tak wajib qada sesuatu. Neh? Kena mandi tak masuk Islam? Neh? Haji Mak, kena mandi tak? Ya. Eh? Ya. Kena mandi. Orang masuk Islam wajib mandi tak? Ya. Eh? Tadi wajib tadi mak sunat pula. Ha? Ha, dia tengok dululah kalau orang tu berlaku perkara yang memerlukan dia mandi, wajib dia mandi di dalam kekafiran itu. Kalau dalam kekafiran itu belum berlaku perkara yang mewajibkan mandi, sunat dia mandi. Neh. Ha, umpamanya dia perempuan tu dia haid. Nah, dia masuk Islam wajib mandi. Dalam kafir dia haid tidak mandi, dia bersih daripada haid bukan kerana masuk Islam. Nah, kerana haid tu. Neh. Ha, dia telah junub di dalam kafir. Mandi selepas Islam tu wajib mandi junub, bukan mandi masuk Islam. Ha, dia gitu. Manakala orang murtad yang peluk Islam semula, dia diwajibkan mengqada sembahyang yang ditinggalkan selama tempoh murtad ni sebagai balasan ke atasnya dan ancaman supaya tidak dilakukan perbuatan murtad. Orang yang murtad, na'udzubillah, bila masuk Islam wajib qada semua dalam masa murtad. Orang kafir tak. Batu orang kafir yang tak pernah semayang, tak pernah berzakat, tak pernah sujud sekali pun kepada Allah, masuk syurga. Orang Islam yang semayang daripada muda sampai ketua dari berzakat, rebang anak tahun, 2 ekor setahun, dihaji 8 kali dengan kapal haji, dengan kapal layar, dah 3 kali dengan kapal terbang, masuk neraka. Sebab apa? Lawan Islam. Lawan ulama', tolak Quran, tolak hudud, mempersendirikan golongan-golongan ulama' yang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, masuk neraka. Dan tu kapil nak apik kedah basika daripada penyek tak sandu. Mana ada haji semayang. Pagi minah agak tak makan babi. Singgang. Ha? Pala celup tepung. Bila nak mati lele-lele masuk Islam. Dah semayang dah apa? Masuk syurga. Kau ni dah pada muda. Nah, tapi lawan Islam. Bukan telampeh, telancok. Telancok tu. Jangan lawan Islam. Islam ni kalau menatang lawak, kita tak boleh lawan. Tak usah kata ulama' lawak. Menatang lawak. Nak, menatang mari ceramah. Kambing naik atas petas ceramah. Kambing kata tuan-tuan dan puan-puan. Nah, wajib kita balik kepada Quran dan hadis. Wajib kita kena sokong. Bukan sokong kambing. Sokong Quran hadis. Dan ni bukan kambing naik tu. Ulama'. Nah. Ulama yang berkata orang bawah ada ni, tak. Hak kata menjaga tu, tu kambing. Ha. Dan sebab Allah Ta'ala kata mereka ni seperti haiwan. Ada kepala otak tak guna, ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar. Dah 2 jam semalam siaran langsung. Nak siapa tukar rasmi? Eh? Siapa rasmi? Tak iman. Tak tengok TV iman. Tak tengok kenapa? Pujuh gek lagi 2 jam siaran langsung. Allahu Rabbi. Jadi ke jadi khinzir. Tabi tu ta'ifatu min ummati ala aklin wa syurbin wa la'bin wa lahwin summa yusbihuna kiradatan wa fanazir au kama qala. Umat aku akhir zaman pada malam-malam berhibur, ada makan, ada minum, ada hiburan, ada permainan, bertukar menjadi kera, menjadi babi. Dah tu lah mukti patua. Nah, how to be patua. Nah, ini akhir zaman. Semayang juga tidak wajib diqadha oleh perempuan-perempuan meninggalkan sebabkan haid atau nifas kerana kewajipan mengqadhakannya membawa kesusahan dan bebanan kepada mereka. Kita berhenti kat itulah. Sembahyang juga tidak wajib. Kita sama mendepankan ada soalan asli. Jika kita musafir dan telah sembahyang maghrib dan jam, dengan dan jamak dengan isyak berjamaah dan terus berada di masjid untuk dengar kuliah agama, bila masuk isyak adakah disunatkan lagi bersembahyang berjamaah di dengan ahli mukim di situ? Ya, sunat. Sunat lagi berjamaah. Dah. Kita musafir, kita singgah pada satu masjid, satu surau tengah jalan. Nah, kita sembahyanglah cepat-cepat. Nah. Ha. Lepas pada semayang jamak maghrib dan isyak jamak takdim lah. Patutnya tengok ada kuliah pula. Nak ha, dengar kuliah lah. Jalanan kita pun jauh lagi ni. Umpamanya tak ada masalah, bagus kan. Nak dengar kuliah, lepas dengar kuliah orang semayang berjemaah ha, boleh ulang, tak ada masalah. Bahkan yang kita semayang seorang diri di rumah, kita mari surah semayang jemaah, kita ulang dah. Lepas tu nak ulang balik surah lain, ada juga pendapat kata boleh. Hak khabar tadi, hak kau yang masyhur saja. Sekali saja ulang. 2 kali itu tidak disuruh. Tak, tapi sebenarnya ada banyak lagi pandangan ulama. Tak, dalam kitab Al-Majmu' banyak sebut pendapat-pendapat yang berbagai-bagai. Ada yang kata boleh tiap-tiap kali jumpa jumaah, tiap-tiap kali ulang pun boleh. Tapi itu tidak masyhur lah. Kita rakyat ni hak masyhur, nak merengkahkan akan catatan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Berjemaah. Secara berjemaah. Ha. Apa hukum jemaah yang buat peraturan berdakwah lelaki-laki 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun dan 4 bulan dalam seumur hidup? Warna pula ni. Bagaimana kalau hak isteri dan anak-anak diabaikan dalam tempoh berdakwah selama 4 bulan? Baik. Ditanya masalah buat peraturan berdakwah di kena keluar 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Peraturan ini sebenarnya bukanlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, ini adalah daripada pandangan jemaah ini sahaja. Dah, bukan daripada ayat Quran dan hadis suruh keluar 40 hari, suruh keluar 3 hari, 4 bulan. Tapi siapa-siapa nak keluar berdakwah, keluarlah pada masa mana yang dia rasa senang, pada masa itulah. Dah. Dia boleh pada bila-bila masa di dalam jamaah mana pun seorang diri atau ramai. Tak, bila dia mengajak manusia supaya buat perkara yang baik, maka dia adalah dikira pendakwah. Dakwatun maknanya ajak. Ajak ni ajak orang, sama ada kita pakai serban atau pakai jin 501, tapi kita pergi ajak orang kedai kopi, mari lah kita pergi surah tek mana ni. Tak, dia tak pakai serban. Nah, umpama pakai baju jaket lawa, jaket mutu. Nah, dia tu pendakwah tu. Dakwah dia panggil. Dakwah ni tak nanti pakai yang apa ni, jubah, pakai serban, kain sugi, sakut selinga dak. Nah. Ha. 40 hari ke 4 bulan. Macam orang latih lah. Tidak, kita tahlil ni tujuan apa? Tahlil ni kita baca Quran. Nak Kerana ulama kata bila kita baca Quran, kita boleh hadiahkan pahala baca Quran kepada arwah. Tak sampai dengan izin Allah. Nah, jadi bacalah Quran. Bacalah istighfar, bacalah tahlil. Tahlil ni kalimah yang paling afdal yang disebut oleh nabi dan nabi-nabi yang sebelumnya dengan i'tiqad untuk kita memberi rahmat kepada si mati. Tak ada masalah. Jadi masalahnya kita kena mesti 7 hari, kena 3 hari, kena 4 hari. Nah, umpama kata tak ada tu. Nah, sekadar yang kita nak buat. Jadi tak mesti ada kuih. Tak ada kuih pun apa minta mari ramai-ramai dah. Tahlil kita baca Yasin ke hadiah pada si mati. Baca Yasin, ramai-ramai banyak mana baca ni? 40 kali Yasin. Lepas tu dah sebab tu biar air. Loli batin tu amu. Nampak? Cuma adat orang bila orang kita jemput orang bagi tandang ke rumah, ada hadis yang umum, taklah kita akan ayah kat makanan. Tu umum. Nah? Jangan sebagai kemestian. Pandang-pandang, tak apa. Jadi 40 hari, 4 bulan ke, 3 hari, 6 hari, 2 hari, 1 jam ke, taklah kita menyeru kepada kebaikan. Waltakum minkum ummatun yad'una ila khair. Dahlah ada di kalangan kamu satu orang, satu kumpulan, satu jemaah. Tak kira jemaah itu jemaah yang rasmi, jemaah yang tidak rasmi. Tak, bak di kita, kita keluar tiga orang daripada takir tinggal, dia kira jemaah dah. Walaupun kita tak daftar jemaah tu, dia kira jemaah dah di sisi Allah. Maknanya satu kumpulan manusia, ajak orang buat baik. Mana? Di antara ajak ni, kita pek poster. Ajak orang mari kat semua. Dakwah tu. Kita pek poster. Dia pun klik. Tang-tang tembok. Nah, pilih di malam ini, kuliah gini-gini, di surau ini. Itu dakwah mana tu? Nah. Sama juga perubahan zaman. Nah, dalam internet dakwah kok dia buat gini-gini. Semua dakwah. Kita kena luas dalam perkara ini. Jangan sepik sangat. Cuma kita nak memberi nasihatlah pada golongan yang keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini. Hendaklah mereka ini. Nampak? Atas dasar ilmu. Mesti kena ada ilmu. Masalah ihtisab, masalah dakwah ni kena ada ilmu. Bukan semua orang boleh berdakwah. Lepas tu sahabat-sahabat nak keluar, dulu nak pergi ke negeri Cina, sahabat dia belajar bahasa Cina supaya mereka dapat berdakwah dengan lebih sempurna di negeri Cina. Yang nak pergi ke negeri Barbar, belajar bahasa Barbar. Yang nak pergi ke negeri Spain, belajar bahasa Spanyol. Baru mereka berdakwah dapat sampai ni dah. Ni gimana pergi di apa benda ni, Mongolia. Dah boleh cakap dah. Dia dakwah mana? Dia lagi jalan kita makan-makan itu. Hei, tak dakwah tu. Tu melancung. Faham? Lepas tu, bagaimana hak isteri dan anak-anak diabaikan dalam telefon berdakwah selama 4 bulan? Dia kalau masalah abai, dah tak boleh dakwah, dakwah pun tak boleh abai. Tapi kalau dalam masalah, dia tak abaikan makan minum, nafkah dia. Ataupun makan minum dia direlakan oleh isteri. Kita dah nak dakwah, kita dah nak marah, dia nak dakwah. Malik kan? Kalau masalah dia dengan isteri, kita tak boleh pertikai. Nah, sebab kewajipan nafkah kepada semua orang yang ada anak isteri. Jadi dia nak pergi berdakwah, isteri dia rela, dia keluar 4 bulan. Tak ada masalah. Jadi benda ni benda personal. Kita tak boleh nak sekat masalah benda ni tu je. Isteri dia rela, dah isteri dia tak rela. Berdosa di sisi Allah SWT. Nah, tak beri makan, tak beri minum. Aku tinggal dengan Allah, Allah Ta'ala dia dah rasul. Tak boleh buat lagu tu. Nah, mesti ada makan minum. Nah, belanja. Tapi kalau mereka ini telah meninggalkan apa benda ni, makan minum cukup, nah, kemudian isteri mereka pula reda, tak secara bak ni. Biar dia keluar lah berdakwah. Cuma masalah hak ni lah. Hendaklah kita memperbanyakkan mengaji ilmu. Dan jangan kita tolak konsep jihad dalam Islam. Kerana di dalam apa benda ni, tertib kumpulan ini sebenarnya telah menolak jihad sebagai satu kewajiban. Ini yang kita muskil. Nah, di dalam kitab Maulana Syekh Ahmad Muhammad Aslam ada sebut dengan jelas bahawasanya jihad adalah haram, menyertai menyebut tentang politik adalah haram, dan jangan kita membanyak-banyakkan belajar ilmu syarak. Haram lah dia kata. Kita bimbang takut kena kepada kumpulan berasal daripada Muhammad Aslam ni di India. Inilah yang telah dibenarkan oleh Inggeris yang menjajah India. Inilah jemaah yang telah dipersetujui oleh Inggeris kerana mereka ini telah menolak konsep jihad. Akhirnya kumpulan ini telah tak berjaya menenggelamkan kumpulan dakwah yang asal yang telah diasaskan Abu Ala Al-Maududi, iaitu atas dua konsep jihad dan dakwah. Kemudian buat satu lagi golongan dakwah saja, tak ada jihad, yang kekal sampai sekarang. Akhirnya menolak jihad, tanggung cara buat jihad. Nah, orang kata macam mana ni orang-orang Palestin perang dengan tu, dengan orang syarikat muda perang makmur itu. Wajib perang kan dalam Quran. Mereka ni jahil. Nah, bila jahil, tolak konsep jihad, merupakan perkara yang ijma' disebut di dalam Quran, takut-takut jadi golongan ini. Nah, soalan yang terakhir. Membaca Quran tanpa air semayang apa hukumnya? Hukumnya harus baca Quran tanpa air semayang. Sentuh saja mesti ada air semayang pada pendapat jumhur ulama. Nak sentuh Quran, baca tak ada masalah, bacalah. Bacalah Quran walaupun tak ada air semayang. Melainkan kita berhadap so baru dilarang daripada membaca Al-Quran. Hadap cik boleh baca. Yang kedua, sedang menunaikan semayang, menguap, harus tutup mulut atau tahan untuk menguap. Dah boleh kau ditanya. Nah, hukumnya iaitu sunat juga kita tutup mulut dengan tangan walaupun ketika sembahyang. Nah, kerana goliknya menguap ni buka mulut. Tapi kalau orang jenis menguap, mulut tak buka, tutup apa? Menguap tu tak tutup lah. Nah, tapi tak ada. Biasa orang menguap orang yang mulut. Nah, idza tasaa'a ahadukum falyadh' yadahu fi fihi aw kama qala fa inna syaitana yadkhulu. Jika menguap seorang kamu, hendaklah kamu tutup tangannya dengan mulutnya dengan tangan, kerana syaitan masuk pada ketika itu. Nah, jadi Nabi tak kata barang siapa yang mulutnya menguap dan terang-terang, kenaklah tutup. Kalau ledak terang-terang tak tutup, tak ada. Maknanya atas uruf. Uruf ni kebiasaannya orang menguap di terang. Jadi Nabi cakap atas adat. Adatnya terang buka mulut, letak tangan. Jadi tengah menguap dalam semayang, letak tangan. Sunat juga di dalam sembahyang. Kalau budak-budak cek kan, tengok mak dia, budak mau dia ulang nguak, kan tak? Mak dia tutup jari je. Mak nguak habis. Macam naga, sikit agak tak tutup. Mak anak takut masuk letar cucu. Tutup lah baik, batu baik anak hijau. Nguak. Bunyi pula. Oh, bunyi. Berat nanang. Jadi gelap hati masuk letar. Jadi akal kita bercelaru. Nah, semayang payah kosong. Niat bayar masuk, bayar masuk. Lepas tu dia hanyut. Maliki yaumiddin, dalam rokok maliki yaumiddin. Nah, dah nguak, dah tutup mulut, masuk jamah, dah tutup kepala, dah baca berlindung daripada syaitan. Banyak benda kita langgar. Benda kecil-kecil eh, tapi dah langgar jadi banyak. Acuh kau kereta. Dah acap langgar. Nah. Yang ketiga, mengajak suami pergi ke surau tapi engkar, kita rasa marah, apa hukum ni? Ni bagus. Isteri di surah, laki tak mau lagi. Ni satu fenomena. Sekarang ni kadang-kadang nak cakap ni sebab orang perempuan, sebenarnya ramai orang perempuan mari surah. Tak, orang lelaki tak ramai mari surah. Orang lelaki, suami tak mau mari bini. Tak apa, bini selamat. Asalnya suami, isteri tak pergi surah. Dengar, suami itu wajib ajar satu persatu hukum fardhu ain kepada isteri dia. Kalau tak boleh nak ajar, barulah ajar pergi surah. Ni dah isteri pula, dah tu lelaki dah ajar isteri pergi surah. Nah, ajak suami, suami tak mau. Mugi lah. Mugi lah. Mau jadi ustaz lah, wajar pula. Ini gaji gitu pula. Nampak? Lepas tu kalau nak pilih laki, pilihlah beragama dulu, awal-awal. Tak? Bukan tak boleh, kita nak betuk dia. Tapi biasanya orang perempuan dia mengikut orang lelaki. Wajar tak kalau orang lelaki jenis-jenis hanyuk sikit. Nak? Nikah dengan perempuan jenis muslimat, pakai jeboh, pakai jibat bulat. Jibat bulat jadi tiga segi. Kalau satu lelaki, dia orang yang bunga. Pakai gelang tangan. Payah nak ikut. Memang anyuk. Rupuan dia ikut suami. Dia gitu. Pada rolik ni. Tak? Daripada jirak tiga segi jadi jibat kek. Pakai lilit dulu. Tekok. Daripada pakai lilit tak ada jibat. Pakai sekah saja. Tak? Daripada jubah jadi ujung kurung. Kurung labur ke dalam. Jadi seluar baju tengah sekerat lah pula. Ki suami. Jadi ajak mari. Bila mari kita rasa. Rasa marah dalam hati. Tak berdosa. Sebab kita ni manusia. Kita tahan wal kaziminal ghaiz, Tuhan puji orang yang tahan marah. Kita nasihat dengan cara baik. Suami kita tetap salah di sisi Allah, tapi kita tak boleh nak buat macam anak-anak. Nak menasihati suami, dia ada hak dia lain. Macam kita nasihat raja, tak boleh nak buat lebih kurang macam cakap dengan sama-sama kita hak nyadaknya, tak boleh. Tak, walaupun dia buat salah, cara dia dengan orang raja. Nanti kita dengan suami kita buat, walaupun kita betul suami yang salah. Ajak dia, ajak mari. Maya ajak baca Yasin. Imam Al-Qurtubi kata baca Yasin tiup dalam air. Lepas tu niat dalam hati nak suruh terang hati suami biar nampak tak. Tak, pergi minum dia. Nak suruh jadi molek. Pasal nak baca Yasin. Suami kita bagi borang, dia pakai yasin baju. Nak? Suka lah. Jadi marah dalam hati memang marah pasal kita malaikat. Tapi janganlah marah itu keluar sampai yang tidak patut. Sampai bercarut begitu ini, itu baru salah. Nah, ada kalanya dia kena keluar sampai di mulut. Marah dalam hati saja tak boleh juga. Macam anak buat salah ni, tak kata apa mak. Ada juga mak tak suka tengok anak, tapi tak bunyi benda saja. Nah, kita pelik tengok keadaan ibu bapa sekarang ni, dia rela mendapat cucu haram. Dia rela anak dia berzina. Dalil-dalil tu dilok anak-anak perempuan ni, orang ni akut, orang ni atur, orang ni akut, orang ni atur. Keluar tengah-tengah malam, deru derang. Pukul 2 pagi, 3 pagi, deru bandar. 5-6 orang puas, orang lelaki. Duduk atas pagar, atas peti, dalam bolong air, atas belakang lembu, macam-macam macam. Bermakna ibu bapa dia rela kalau anak dia berzina dan dapat anak haram. Dalil-dalil daripada awal tak sedap. Dia membiarkan anak bebas tengah-tengah malam. Bermakna ibu bapa dia tak ada kisah. Nah. Pakai lengan pendek dan baju pendek semasa semayang, apa hukumnya? Sah tak lengan pendek? Ha, tengok tu. Kalau menampakkan aurat, maka tak sah lah. Lengan panjang, nampak aurat, tak sah kau. Eh, pakai kena, nampak aurat, tak sah. Yang penting tutup aurat. Bukan lengan pendek, lengan panjang, kena ataupun pakai jubah. Tutup aurat. Mana aurat perempuan dalam semayang, muka dan dua pergelangan tangan boleh nampak. Orang lain kena tutup. Nah, pakailah baju apa, baju kok ke, baju maxi ke, baju bebek ke, tapi jenis nampak muka dan dua pergelangan tangan saja, hukumnya sah semayang. Pakai baju kurung, sah semayang. Pakai kana tapi cari, tak sah semayang. Nah. Pakai jubah orang Melayu, orang lelaki, kadang-kadang sah semayang, kadang tak sah. Jadi jubah saja, jubah nipis, lalu dalam nak pakai tak, mana sah semayang. Tapi kalau tu imam lah, janganlah pakai jubah putih. Nah, kena pakai seluar di dalam. Nasihatlah, jadi siapa yang jadi imam ataupun semayang mak berjemaah ni, semayang ramah ni, janganlah pakai jubah putih, lepas tu pakai lolalang je lik dalam. Jangan buat kacau itu. Kain putih, bila sujud nampak terang, korok kedai. Jadi kacau lah, tu pemandu company. Jadi pakai luar panjang. Ha. Betul tak? Bila sujud nampak tempik lolalang, nampak terang. Kain tu nipi. Ha, jadi ni kena wayak je kok. Tak, jadi komas pandang. Tak. Ha. Kena awak cari nampak dia tu tiga lubang. Jadi ini benda-benda ni kita nak telukkan bos. Kita dah sedar, dia sujud belakang tengok. Nah, tak ada ingat. Pakai, pakai lah dah. Pakai.